بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الهزم إذا شئت سهلا. أمين، اللهم أمين. أما بعد، مسلمين إخوان وأخوات أعزكم الله، dalam satu hadis riwayat daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata sinuma, inna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an yu'tiyahu فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابت علي فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره صلى الله عليه وسلم قول عمر. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر بقول الأنصار، ثم قال بهذا أمرت. هذه ini hadis hasan riwayat daripada At-Tirmizi. Sayyidina Umar cerita, dia kata inna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an yu'tiyah. Ada satu orang mai, ada satu orang lelaki, dia mai jumpa Nabi. Dia mai jumpa Nabi itu, dia mai dengan satu keperluan, dia mai dengan satu hajat, dia nak minta sesuatu kat Nabi. Nabi kata kat dia, Nabi kata ma indi syai'un. Nabi kata aku tak ada apa. Aku tengok Rasulullah, orang meminta dia tak ada apa. Nabi kata pada rajul ini, Nabi kata ma indi syai'un. Nabi kata kalau hang nak minta apa pun aku tak ada apa. Nabi kata walakin ibta alayya fa idza ja'ani shay'un qadaytu. Tapi Nabi kata aku boleh tolong hang, hang pi mana-mana kedai, hang minta barang tu pakai nama aku. Besok aku ada duit, aku bayar bagi pihak hang kepada tuan kedai. Yang kata Rasulullah. Bila Nabi kata lagu tu pada rajul ini, Sayyidina Umar masa tu dah ada. Faqala Umar, Sayyidina Umar kata kepada Nabi, ya Rasulullah, qad a'taytuhu fama kallafaka Allahu ma la taqdiru alayh. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, hang bagilah satu benda pada dia. Tapi jangan sampai kalau kita ni nak tolong orang, jadi beban kat kita. Jangan buat lagu tu. Maknanya Sayyidina Umar tak berapa setuju Nabi buat macam tu. Nabi kata dekat dia, Nabi kata, hang pi mana-mana kedai hang suka, ambil apa barang hang nak ambil, pakai nama aku. Sayyidina Umar bila dengar, Sayyidina Umar rasa tindakan tu macam, dan kita start buat lagu tu dekat satu orang, no, kiu belakang panjang. Ialah mai kawan yang jujur betul eh. Tak apa, no, mai kawan nak jual nama kita. Sayyidina Umar tak setuju bila Nabi tolong orang sampai dia tu jadi susah, nama dia nak rosak. Sayyidina Umar tak apa setuju. Fakariha sallallahu alaihi wasallam qaula Umar. Bila Umar kata lagu tu, Nabi buat muka, Nabi tak seronok Umar cakap lagu tu. Nabi tak seronok. Jadi maksud Nabi ni aku nak tolong orang. Nyak hang tu. Itu maksud Nabi. Dia ni mai nak minta tolong. Aku nak tolong dia. Nyak hang duk cakap aku ni pasal apa? Fakarihan Nabi. Nabi tunjuk muka tak suka. Faqala rajulun minal ansar. Tengah Nabi tunjuk muka tak suka dekat Sayyidina Umar, ada satu orang ansar, ada seorang sahabat ansar. Dia kata, ya Rasulullah, anfiq wa la takhaf min zil arshi iqlala. Dia kata, ya Rasulullah, Rasulullah nak buat apa, Rasulullah buat. Rasulullah nak suruh kawan tu pergi ambil barang di kedai guna nama Rasulullah, suruh tak apa. Kalau hari Rasulullah nak bayar tak ada duit, saya tolong bayar kat Rasulullah. Anfiq, infaklah ya Rasulullah. La takhaf, jangan takut. Min zil arshi iqlala. Nuh, Tuhan punya harta nuh, cukup banyak. Tuhan punya harta yang Tuhan nak bagi kat kita ni cukup banyak. Jangan kita takut tolong orang. Dia ni pula kata lagu tu kat Rasulullah. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'urifa fi wajhi al-bishr. Bila Nabi dengar sahabat Ansar ni kata lagu tu, Nabi tunjuk muka seronok. Nabi kata sepatah bihaza umirtu. Nabi kata, di atas perangai macam nilah aku diutuskan oleh Allah. Ikhwan dan akhwat a'azzakumullah, ini kita kata satu daripada hadis yang kita jumpa dalam banyak hadis. Satu daripada hadis yang kita jumpa daripada banyak hadis. Cerita kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dia ini satu orang yang macam ni perangai dia. Kita ni ikhwan, kita ni macam budak tadika. Dia jaga kok ni, dia pergi bocor kok ni. Cikgu tadika kan, dia tengok budak ni, budak tu naik atas meja. Dia suruh budak tu turun meja, budak ni keluar kelas. Kita ni jadi macam tu. Kita ni dengan benda hak nama dia sunnah ni, kita tangkap tak syumul, kita tangkap tak penuh. Baru ni kita baca satu hadis yang kata Nabi duduk dengan sahabat. Cerita daripada Zaid bin Thabit. Apa Zaid kata, kami duduk dengan Nabi. Tengah-tengah duduk dengan Nabi, kami duduk sembang. Duduk sembang pasal hal dunia. Nabi boleh masuk sembang pasal hal dunia. Kami sembang pasal akhirat. Nabi boleh masuk sembang pasal akhirat. Kami sembang pasal benda makan. Nabi boleh masuk sembang pasal benda makan. Itu satu sunnah Nabi. Sunnah Nabi tu, bila kita duduk tamana pun, orang tengok muka kita, dengar tutur bahasa kita, orang jadi lega hati, senang hati. Itu sunnah. Bukan kata sunnah ni main sembahyang jemaah. Itu sunnah. Sembahyang jemaah tak tinggal sunnah. Tapi jangan itu saja kita pertahan. Benda lain kita bagi genggam terlepas. Ini satu daripada sunnah kita baca tadi. Apa dia? Sedapat mungkin nak tolong orang Islam. Itu sunnah Nabi. Kita tak tahulah sunnah-sunnah yang macam ni bila yang nak main dalam diri kita, bila yang kita boleh nak amal. Wallahu a'lam. Nabi kata dekat seorang sahabat dia, Nabi kata dekat seorang sahabat dia, sahabat dia nama Asja' Abdul Qais. Nabi kata dekat dia, Nabi kata inna fika la khaslataini yuhibbuhumullah al-hilmu wal-ana. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata dekat Abdul Qais ni, Nabi kata inna fika khaslataini. Nabi kata dekat hang ni, pada diri hang ni Nabi kata, aku tengok ada dua akhlak yang bukan kata aku, Tuhan pun berkenan tengok. Hang ni Nabi kata ada khaslataini, ada dua benda dekat hang. Yang dua benda dekat hang ni bukan kata aku, Tuhan pun berkenan dekat hang. Apa dia? Al-hilmu. Al-hilmu. Al-hilmu ni apa dia? Akhlak. Satu akhlak yang cukup baik ada dekat hang. Dan dekat diri hang ni wal anah. Ada satu anah ni maksud dia apa? Sabar tu tinggi. Hang macam mana pun aku tengok Allah bagus hang. Kita ada jumpa hadis Nabi puji adik ipar dia. Nabi puji adik ipar Nabi sendiri. Nabi kata kat adik ipar Nabi, Nabi kata hang ni salah seorang daripada hamba Allah yang soleh dok ada di muka bumi ni. Adik ipar Nabi siapa dia? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Ibnu Umar. Ibnu Umar tu adik ipar Nabi. Pasal apa? Pasal Umar Al-Khattab tu pak mentua Nabi. Nabi menikah dengan siapa? Nabi menikah dengan Habsah. Cuba tengok yang kata keluarga Nabi. Adik ipar memang ngaji dengan abang ipar. Adik ipar bersunah, abang ipar rasul. Cantik eh. Kan kita baik-baik dengan bubuk suara tak tinggal lagi. Kan? Itu nak jadi cacah merupak. Nabi ni dia suka benda tu. Dia bukan saja suka orang bangkit semayang malam. Main semayang awal waktu. Bukan saja Nabi suka macam tu. Tapi Nabi juga suka sunnah dia hidup dalam bentuk apa dia? Al-ilmu. Akhlak yang comel. Wal-anah. Apa dia? Sabar yang cukup tinggi. Dalam satu hadis lain, riwayat daripada Bukhari dan Muslim, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Cerita daripada Aisyah, dia kata dakhala rahtun minal yahud ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu assalamu alayk. Fafahimtuha faqultu alaykum assam wal la'na. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت وعليكم هذا صحيح متفق عليه رواية البخاري ومسلم. Aisyah cerita, Aisyah kata ada satu hari dakhala rahtun minal yahud ala Rasulillah. Ada beberapa orang Yahudi menjumpa Nabi. Masa depa masuk jumpa Nabi tu depa kata sepatah. Depa kata assalamu alaik. Assalamu alaik. Maksud dia apa? Maksud dia celaka hang ni. Dia tak kata assalamu alaik, dia kata assalamu alaik. Ini Yahudi main dengan bahasa. Kata Aisyah, fa fahimtuha. Aku dengar tu, aku faham maksud tu. Dia bukan kata assalamu alaikum, dia kata assam, sam, sin alif mim, sam dalam bahasa Arab maksud dia jahanam. Sam juga maksud dia mati. Sam juga maksud dia hancur lebur. Sam juga maksud dia mati. Assalamu alaik. Celaka betul hang ni. Boleh jadi juga. Assalamu alaik. Mampu buat hang ni pun boleh jadi juga. Jadi kalimah tu tak ada makna baik lah. Bila dia masuk. Nama pun Yahudi. Nama pun Yahudi. Laknatullah ni. Masuk. Assalamu alaik. Dia kata matilah hang. Fafahimtuha. Aisyah kata, aku faham tu. Maksudnya Aisyah dengar kalimah tu seketul. Faqultu, Aisyah kata, aku jawab. Alaikumussalam wal la'nah. Oh, kasar Aisyah ni. Aisyah ni kasar. Aisyah kata yang mampu kena laknat Tuhan, Tuhan lah. Aisyah ni garang. Aisyah punya perempuan garang dia ni. Dia jawab dulu tu. Dia kata alaikumussalam wal la'nah. Hanglah binasa, hanglah mampu, hanglah kena laknat. Aisyah kata, tak hadrah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat Aisyah, Nabi kata mahlan ya Aisyah. Nabi kata bertenang. Mahlan ya Aisyah maksud dia apa ni? Awak mesti jawab macam tu. Nabi kata mahlan, Nabi kata sabar. Mahlan maksud relax. Tu sudah batalan kabut. Itu maksud mahlan. Kata Nabi pada Aisyah, fa inna Allaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Nabi kata Aisyah, Allah Taala ni dia suka kita ni lemah lembut dalam semua kerja. Nabi kata, inna Allaha, sesungguhnya Allah Taala ini yuhibbur rifqa. Allah Taala suka lemah lembut fil amri kulli, dalam semua kerja kita buat. Jadi dia kata assalamu alaik. Kita tak payah jawab lagu tu. Alaikassam wa la'nah tu kassam. Allah ni yuhibbur rifqa. Dia suka lemah lembut. Fi amri kullih, dalam semua kerja. Faqultu, bila Nabi kata lagu tu pada Aisyah. Aisyah kata, ya Rasulullah, awalam tasma' ma qalu. Han tak dengar ke dia kata apa? Han nak marah aku pasal apa? Aisyah tu dia nak bela Nabi lah tu. Awalam tasma' ma qalu, tak dengar ke? Dia kata apa? Dia kata dia minta hang ni mati. Dia bukan bagi doa, tapi dia bagi laknat dekat hang. Maka apa salahnya pada bangsa yang kena laknat ni aku laknat dia? Nabi kata pada Aisyah, Nabi kata faqad qultu wa alaikum. Hang tak dengar ke aku kata tadi wa'alaikum? Cukuplah. Tak payah kita pergi tambah laknat. Laknat tu tak payah. Cukup aku dah kata dah wa'alaikum. Wa'alaikum tu dia cover semua. Jadi kita, macam kita, apa? Kita ni, kita suka duduk detail lagi kan. Bagi segi jahannam, punah, ranah, pelingkuk buang. Tak payah. Nabi kata tak payah buh tu semua. Aku dah jawab dah wa'alaikum. Cukup. Tak payah tapi kata laknat apa dah pada mereka. Dengan dia kata pada aku assalamu alaik, dia kata celaka aku ni, aku kata wa'alaikum dan celaka tu dekat hang sama. Cukup dah. Jadi kalimah jahat ni tak payah kita duk pihatuk bagi jadi lebar. Tersatu-tersat. Cukup satu kalimah jahat keluar satu hari cukup. Tak usah bagi panjang-panjang-panjang-panjang. Duk assalamu alaikum wa'la'nah. Panjang punya cerita sekejap, dia jawab pula jahannam dah kena jawab pula lagi. Cukup. Hadis itu hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwan dan akhwat, ini sebahagian daripada akhlak Rasulullah. Kalau kita lah, kalau kita lah, orang kata lebih kurang ke kita tak jawab ni bukan anak jantan lah. Kira tak jawab ni bukan anak jantan lah. Kan? Kalau orang Melayu dia tanya, hang sunat tak lagi? Orang tak sunat lagi kan? Hang dengar dia kata apa kan? Tapi hadis punya cerita, benda jahat-jahat ni, benda yang nama dia laknat, melaknat, kutuk, mengutuk ni, dia tak payah pelebar. Bagi dia potong tak sudah cukup. Muslimin dan muslimat, ikhwan wa akhawat. Dalam lagi satu hadis daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Dia cerita lagi. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafrakanna mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha ghayra. Abu Hurairah cerita, Nabi kata Nabi kata la yahrakanna mu'minun mu'minatan. Nabi kata kita jangan ajak diri kita pi benci dekat mana-mana orang beriman daripada laki-laki maupun perempuan. Jangan ajak diri kita macam tu. Benci, meluat, jangan ajak. Benda tu dia ada, dia ada, dia ada dalam diri. Ni kawan duk cakap ni pun ada. Ada, kita tengok satu orang. Mana aku jumpa pula dia ni? Memang tak mau jumpa. Tapi Nabi kata dalam hadis ni la yafrakanna mu'minun mu'minatan. Tak usah layan perasaan tu. Dia mai satu masa kita tengok satu orang kita rasa jangan layan Nabi itu. Kalau kita tahu dia beriman kepada Allah, dia laki-laki dan dia perempuan, jangan asuh diri kita ni pergi benci pada mana orang beriman laki-laki maupun perempuan. Pasal apa? Pasal Nabi kata in kariha minha khuluqa. Kalau hari ni hang meluat dengan satu benda dia buat, ketahuilah Nabi kata radhiya minha ghairah. Ada benda yang dia pernah buat hang pernah suka. Hari ini yang meluat ke dia, tapi pernah dia ada buat satu benda yang pasti redha dulu, Nabi kata. Maka jangan asuh diri kita ni benci ke orang. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat, ikhwan, akhawat, a'azzakumullah. Lagi satu hadis daripada Abu Hurairah juga. Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, Nabi kata wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Wa man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Oh, dahsyat. Hadis-hadis macam ni memang kita nak kena dengar. Nak kena dengar. Ini termasuk sunnah Rasulullah. Apa Nabi kata? Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Nabi kata tak ada satu hamba, tak ada satu manusia, tak ada satu orang ni kalau dia ajak diri dia, orang buat salah dia nak maaf, orang buat salah dia nak maaf, melainkan Nabi kata izzat, Allah hampak semua kemuliaan dalam hidup dia. Minta maaf senanglah. Dua hari dah kita pakai kasut dia tu cabut dah. Gam ke apa semua cabut. Kata Syekh minta maaf, mai pulang balik, mai pulang kasut tu bata pun hilang dah. Kawan yang terima kasut tu, aku rebus kasut ni buat sup, aku bagi minum balik lagi. Nabi kata, Nabi kata dekat kita dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, Nabi kata wa mazadallahu 'abdan bi'afwin, mana-mana hamba dia buka daripada hati kecil dia pintu maaf kepada orang. Kalau kita latih diri kita macam tu, Nabi kata apa? Tak ada dalam hidup kita melainkan Allah hampak kemuliaan saja. Nabi kata apa? Wa man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah diri semata-mata kerana Allah, Allah Taala akan penat hidup dia serta merta. Ikhwan dan akhwat, a'azzakumullah. Kita dengan hadis-hadis yang macam ni, bila kita dengar ikhwan, kena ada dalam hati kita ni, kita nak ikut apa yang Rasulullah ada, kita nak ikut. Nak kena ikut ni. Tang sembahyang kita ikut dah, cantik lah, cantik lah. Daripada takbir, Allahu Akbar, letak tangan tamana, tahiyat lagu mana, bagi salam, wirid, semua, cantik lah, cantik lah. Ni, lagi satu nak bagi cantik lagi kita ni. Nabi bukan sembahyang saja, Nabi juga mujamalah dengan orang. Nabi juga berhubung, biarlah orang ni selesa dengan kita, macam sahabat selesa dengan Nabi. Itu sunnah Rasulullah. Dan kita tak boleh tinggal mana-mana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh tinggal. Kita tak boleh pulung satu bab, kita tinggal satu bab, sekali-kali tak boleh. Bahkan sunnah Nabi ni kita kena ambil ke semua. Allah Taala sebut dalam ayat dia, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuk Islam bagi semua. Baik, kita telah mencadangkan kitab yang kita nak baca, Tafsir Al-Quran Al-Hakim. tafsir ni kita nak baca. Dia ada banyak jilid. Kita ambil jilid mula. Siapa tulis kitab ni? Yang tulis kitab ni Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman Mahmud. Ha? Dia ni, ustaz ni, dia ni orang Gunung Semanggui, Bagan Serai, Perak. Ha? Gunung Semanggui. Kitab ni dicap pada tahun 49. Berapa? Dah 2011. 49. Berapa? 80? 62 tahun. Warga emas lah kitab ni. 60 warga emas. Kan? Kalau duduk dari Pulau Pinang dapat 2,000 ke 1,000. Kalau mati lah. Kan? Dapat. Kitab ni warga emas. 62 tahun sudah. Baik. Kitab ni, apabila siap pada tahun 49, apa nama, di antara ulama yang terkenal pada masa tu ialah Tuan Haji Abdullah Fahim. Kepala Batas ni. Siapa dia dengan Tuan Abdullah Badawi? Siapa dia? Tok Wan dia. Ha, Tok Wan dia. Tuan Haji Abdullah Fahim bagi sikit mukadimah. Bila Al-Fadhil Ustaz Mustafa Abdul Rahman Mahmud tulis, ambil kitab ni, dia hormat kepada Tuan Haji Abdullah Fahim. Dia bawa pergi jumpa dia. Dia baca, dia baca, dia baca, dia baca. Cuba tengok muka surat satu. Dia kata sepatah kata daripada sahibul fadilah al-ustaz al-kabir al-syikh Abdullah Fahim Dairatul Ma'arif Wataniyah Kepala Batas. Dairatul Ma'arif tu nama dia punya tu lah, sekolah dia depan masjid Kepala Batas lah. Dia, cuba tengok, orang punya hormat kat dia ni, orang bagi gelar lagu mana. Sahibul fadilah al-ustaz al-kabir al-syikh Abdullah Fahim. Gelak lagu ni, tahun 40-an ni semua ni, ni bukan sebarang gelak ni. Ni bukan sepenuh tokoh Ma'al Hijrah pergi bubuh tang poket dah. Ini memang masyarakat setempat hormat. Mereka hormat. Mereka sayang. Kita, saya tak ada lah. Tahun 60-an beranak pula lagi kan. Kita orang baru. Tak tahulah muka dia pun duk tengok dalam, orang hak duk draw tu lah. Dalam, apa nama, tujuh wali Rumpun Melayu tu, satu buku Ghani Samsudin buat, tujuh Melayu dalam tujuh wali Rumpun Melayu. Salah satu muka dia buah muka hamba Allah ni lah, apa nama, Tuan Haji Abdullah Fahim. Orang bagi gelak dekat dia sahibul fadilah. Sahibul fadilah tu maksud dia satu orang alim yang banyak kelebihan. Al-ustaz al-kabir, ustaz yang besar. Dalam banyak-banyak ustaz dia rujukkan masa tu. Syekh Abdullah Fahim Dairatul Ma'arif Wataniyah, tu nama sekolah dia Kepala Batas. Tengok apa mukadimah Syekh Abdullah Fahim dalam buku ni. Kata dia, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Amma ba'd ni sunnah. Lagi satu sunnah cakap. Nak mesyuarat apa pun, kita ambil berkat ni, kita start dengan Al-Fatihah. Itu tak sunnah. Itu tak sunnah. Itu tak sunnah. Majlis apa pun tak payah start dengan Fatihah. Dia start dengan apa? Alhamdulillah. Sependek-pendek, alhamdulillah wa bihi nasta'in amma ba'du. Itu paling pendek, tak ada dah pendek. Kalau pendek lagi Ibrahim pendek, dia pun tak ada arah. Dia pun tak ada arah. Tu kira habis-habis cerak lah. Tu kira habis cerak. Duduk buat-buat majlis apa pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Amma ba'du. Cakap. Dapat pahala. Kata amma ba'du tu dapat pahala. Dia termasuk dalam khutbatul hajjah. Khutbah yang tak lekang daripada mulut Nabi. Nabi khutbah nikah pun lagu tu amma ba'du baru cakap. Khutbah jemaat pun amma ba'du. Bila pun amma ba'du. Nak perang ni, nak perang ni. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Amma ba'du. Lepas amma ba'du cakaplah Melayu ke Tamil ke Jawa ke Iban. Lepas tu. Sunnah yang kita tak hidup. Mungkin zaman hari tu kita tak tahu. Kita pun apa dia? Amma, amma ba'du. Apa dia? Fatihah sini. Mari kita ambil keberkatan majlis ni. Al-Fatihah. Ingat tahlil. Punya mesyuarat. Kita pun lepas tu nak bagi qul huwallah. Tak, dia kata ni meeting ni. Bukan tahlil meeting. Jadi, kita tak usah pakai. Bukan tak usah pakai Fatihah tu. Tak, tak usah start macam tu. Kita start macam Nabi start. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Amma ba'ad. Kalau boleh macam tadi tu baguslah. Innalhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Betul angkat jari telunjuk belah kanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Nah, barulah tuan-tuan ke, perempuan ke, cakap itu sunnah. Ini Syekh Abdullah Fahim, dia pun ambil sunnah Nabi. Amma ba'du. Saya mengucap berbanyak-banyak pujian kepada Allah atas sempatnya saya melihat dan membaca beberapa naskah tafsir. Tafsir Al-Quran Al-Hakim, bahasa Melayu. Karangan Al-Fadil Al-Ustaz Mustafa Abdul Rahman Mahmud. Aqtar Allah min amthalihi wa munhahu al-ridha wal-qabul lil-a'mali. Ini dia doa, dia doa. Dia kata apa dia? Aqtar Allah min amthalihi. Bila dia baca kitab-kitab ni, dia kata banyak amsal. Dia punya antibar tu banyak kita boleh dapat. Banyak. Mudah-mudahan Allah, Allah ini satu redha daripada Allah. Mudah-mudahan Allah redha dan Allah kabul, Allah terima segala amal dan usaha yang baik ni. Sesungguhnya saya telah mendapati dalam sepanjang perhatian saya bahawa tafsir tersebut adalah sangat menasabah lagi memuaskan, oleh kerana susunannya dan keterangannya yang pertengahan. Ini Syekh Abdul Fahim kata. Susunannya dimulai dengan beberapa erti tiap-tiap ayat-ayat Al-Quran, kemudian diiringi dengan keterangan-keterangan yang sederhana, tidak bersangatan panjang hingga melemahkan ingat, dan tidak terlalu pendek hingga mencederakan tujuan. Dekat dia kitab ni mudah, panjang dah, pendek dah. Kira dia baca satu ayat, dia hurai, boleh ingat. Dia tak ada ceritalah sebab bunuzul. Dia terus, ayat ni punya maksud apa? Ayat ni punya faham lagu mana? Dia kata sesuailah dengan orang Melayu ni. Hang cakap panjang, dia lupa habis. Hang cakap pendek, dia kata tak sedap. Dengan orang Melayu ni, hang nak cakap apa? Hang nak cakap apa? Hang cakap orang putih, dia tak faham. Hang cakap Cina, dia kata hang ni ejen Cina. Hang cakap India, dia kata hang ejen India. Hang cakap bahasa dia, dia kata hang pedi dia. Habis nak cakap bahasa apa? Hang cakap tak ada bahasa, dia maki terus kat hang. Awak kira kami tak ada bahasa ke? Sabar tak kena. Luah mati mak, telan mati bapa, pulung kita yang mampu. Dan macam mana nak? Jadi dia kata bila tafsir ni wujud tu 49, panjang dah, pendek dah, tak ada cerita panjang-panjang apa, straight to the point. Dia kata pada dia lah sangat membantu. Dan kebanyakan keterangan diambil dengan ringkas daripada keterangan beberapa buah kitab tafsir Al-Quran, terutama daripada tafsir Al-Maraghi karangan Sahibul Fadilah Al-Ustaz Al-Kabir Al-Marhum Ahmad Mustafa Al-Maraghi, guru syariah Islam dan bahasa Arab, Kuliah Darul Ulum Qahirah Mesir. Syekh Abdullah Fahim bila dia tengok kitab ni, dia kata bagus. Pasal apa? Kitab ni sanding tak tumpah macam mana kitab yang dia tengok di Mesir tu. Siapa karang? Iaitu karangan almarhum Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Syekh Ahmad Mustafa ni buat satu kitab tafsir. Dia namakan dengan tafsir Al-Maraghi. Simple, padat, mudah faham. Tetapi Mesir masuklah maktabah mana, kedai buku mana pun kata nak tafsir Ahmad Mustafa ni, dia akan bagi satu set kat kita. Dia akan bagi mudah, mudah, jelas. Dia kata banyak isi dalam tafsir ni ada rujuk ke sana, dia kata. saya berbanyak-banyak mendoakan mudah-mudahan tafsir ini berpanjang masa keluarnya sampai khatam, supaya dapat dibaca dan diguna oleh tiap-tiap peringkat bangsa Melayu, umat muslimin di tanah semenanjung ni. Diharaplah tafsir ni orang Melayu boleh baca lah. Akhir kalam, saya bertadarruk kepada Allah Azza wa Jal dan mengharap supaya dibalas kepada pengarang dengan sebaik-baik balasan di atas usahanya yang besar menjadikan amal salehnya dan kepada pembacanya dengan sebesar-besar kegunaan di dunia wal akhirah. Itu Syekh Abdullah Fahim punya komen pada 19 Januari tahun 49. 19 Januari tahun 49 siap kitab. 60 tahun sudah punya cerita. Orang kata Syekh Abdullah Fahim ni Tok Wali masa hari tu. Dia minta kitab ni hidup. Sampai hari ni hidup. Kata orang dia ni wali. Wallahu a'lam bissawab. Tapi banyaklah cerita katanya dia pernah hentak kaki di satu jambatan yang buat atas sungai. Dia kata tak kuat ni. Kawan yang buat jambatan tunjuk menyatak bahak ni rupakan. Batang pinang ni dia usung seorang-seorang. Dia kata, Tok Guru jangan duk kata tak kuat saya buat ni. Dia kata tak kuat. Syekh Abdullah Fahim ni orang kecil. Dia hentak-hentak kaki dia, jambatan masuk dalam sungai. Aku habang kata ni tak kuat. Depa lah kata. Saya tak tahu, saya tak tengok. Jadi dia mendoakan kitabnya supaya ada manfaat. Dan muka surat 3 yang tu pula mukadimah daripada pengarang kita sendiri, iaitu Ustaz Mustafa Abdul Rahman. Ikhwan, walaupun kitab ni kitab jawi, sumbangan orang bila buat buku ni kita kena hargai. Kena hargai. Nak tulis macam ni senang lah. Tambah depan ni dia pergi foto step satu juzuk Quran. Satu juzuk dia foto step. Pasal apa dia nak tafsir pun jilid satu-satu juzuk. Senang kau nak pergi tafsir ni. Bukan satu buku dia nak kena ada. Nak kena susun, nak kena ayat dia, nak kena cari ayat lagu mana nak bagi orang tak keliru. Oh, besar. Besar punya usaha ni. Jadi kita tengok apa mukadimah yang dia nak abang di sini. Kata dia, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang, sekalian puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga ke atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Amma ba'du. Dia pun amma ba'du juga. Sunnah. Amma ba'du ni sunnah. Kata dia, tuan-tuan pembaca yang terhormat, sesungguhnya Al-Quran adalah kitab Allah yang maha suci, diturunkan untuk diperhati segala isi kandungannya dan diamal segala perintahnya, serta dibuat petunjuk dan teladan dengan ajaran dan kejadian yang dijelaskan di dalamnya. Al-Quran tidaklah diturunkan untuk dijadikan tangkai azimat. Quran turun bukan untuk buat azimat, buat menangis malam pibuh, bawa bantai, ikat di tangan, tulis ayat apakah, juruh, minum. Itu semua nama dia azimat. Mukadimah dia adjust benda ni. Quran turun untuk difaham, dihayati, direnung, baca al-mahabbah bitilawati, baca, lepas baca tadabbur, lepas tadabbur cuba faham, lepas faham buat apa yang dia mahu. Macam tu dia kata. Dan barang bukan sebagai barang simpanan, tetapi Quran diturunkan untuk dibaca ayat-ayatnya dan difaham maknanya serta diikuti dan diamal ajarannya. Al-Quran mengandungi aturan-aturan hidup yang membawa manusia kepada kebaikan dan keselamatan, perdamaian, keamanan, kemakmuran, kebahagiaan dunia dan akhirat. Quran ialah undang-undang dasar umat Islam. Maka di atas dasarnya itulah mereka bergerak dan berjalan ke arah kemajuan hidup di dunia, dan dengan pedomannya mereka mara dan maju kebahagiaan sampai hari akhirat. Quran mengandungi hukum-hukum, iaitu suruhan dan larangan, mengandungi petunjuk-petunjuk mengenai ilmu pengetahuan. Quran ada dalamnya pendidikan dan akhlak, iktisad dan kehidupan. Iktisad itu maksud ekonomi, pergaulan dan pentadbiran, ilmu geografi, ilmu kimia, ilmu bumi, ilmu falak, ilmu haiwan, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu kesihatan, ilmu jiwa. Juga Quran mengandungi keterangan-keterangan sejarah bangsa dan kejadian-kejadian alam yang telah berlaku dan kejadian yang akan berlaku kelak. Quran diterjemahkan oleh bahasa-bahasa, oleh bangsa-bangsa di dunia dalam bahasa mereka masing-masing. Cerita mukadimah ni. Tentu setiap orang bila dia karang kitab, dia ada harapan. Kita tengok bila kita baca apa nama Fi Zilalil Quran, Syekh Kutub, ada orang buat 400 kesalahan Fi Zilalil Quran. Fi Zilalil Quran itu tulisan kat Syekh Kutub, dia ada 30 jilid. Ada 400 kesalahan orang keluarkan, kesalahan yang besar-besar ada 400. Walaupun ada 400 itu, buka tengok mukadimah dia, tak ada siapa baca Fi Zilalil Quran pada mukadimah Syekh Kutub kecuali mesti dia teriak. Alunan mukadimah dia dan harapan dia bila dia tulis kitab tu. Walaupun lepas tu orang duk semak-semak ada kesalahan, tapi asal dia pegang pena tu, dia jalankan mata pena, dia ada satu harapan besar. Menangis siapa yang reti bahasa Arab, lihat duk belajar sastra-sastra ni, menangis. Dia punya ibarat dia, dia punya bahasa, oh dahsyat. Harapan Syekh Kutub tu, Allahu Akbar. Dia kata, dia Syekh Kutub kata, aku tidak pernah beriklim seumur hidup melainkan bila aku masuk dalam Quran, aku nampak cuaca dia, aku nampak iklim Quran. Aku tak sedar, dia kata, jiwa aku memerontak supaya aku faham bahasa dia. Daripada satu orang mengaji orang putih, konsentrate dalam bahasa Arab, boleh menulis Fi Zilalil Quran 30 juzuk ni ada. Subhanallah. Sama dengan tuan kitab ni, dia ada harapan dia. Harapan dia apa? Mudah-mudahan bila kita baca buku dia, kita tak nampaklah Quran itu sekadar baca. Sadaqallahul Azim, tutup, buah hati almari. Ramadan tahun depan pula, buka balik, tutup pula, raya haji, raya puasa, buat bubuk suara semua habis. Abang kata nak bulan Ramadan nampak, dan buka balik, tak jadi lah betul lah. Mudah-mudahan lah, dia kata bila baca ni, tak jadi. Pasal apa? Nuh, tengok dia kata apa? Bila dia ni, dia duduk buat tafsir Quran, dia jumpa dalam Quran ni duduk ada ilmu geografi, ilmu pentadbiran, ilmu ekonomi, ilmu bumi, ilmu palak, ilmu haiwan, ilmu jiwa, ilmu sejarah, ilmu bangsa, ilmu alam dah jadi, ilmu ceritanya akan jadi. Bahkan Quran tu dia kata, dalam dunia ni ada bangsa, semua bangsa terjemah Quran. Pengalaman dia kata, orang Inggeris sudah menterjemahkan Quran dan mencetaknya sebanyak 55 kali. Orang putih yang cetak Quran tahun 49, 55 kali. Dia kira siap dah. Tahun 49, orang putih cetak Quran 55 kali dalam bahasa orang putih. Dia kata orang Perancis sebanyak 39 kali. Orang Jerman, oh Jerman pun ada. Jim Rohn, Mim Nun, Jerman. Dan saya pun tak tahu nak ejar Jerman lagu mana. Sekali dia tolong ejar kita. Orang Jerman pun cetak 19 kali. Quran dalam bahasa Jerman ni 19 kali. Cetak tu 49. Quran dalam Quran oleh orang Itali 10 kali. Orang Asbania sebanyak 7 kali. Orang Belanda 9 kali. Dicetak Quran oleh orang Sweden. Oh, dia Sweden. Boleh. Tak ni tak boleh lagi orang tua-tua kerja. Apa ni dia kata? Sweden ni apa? Mula. Aku Sweden, nama satu bangku dalam syurga ni. Dia jadi lagu tu. Dia nak pilih lagu tu. Kan? Orang dulu-dulunya kan. Dia nak pilih lagu tu. bagi bahasa moden ke, duk mai apa, committed, naedah committed dalam bahasa Jawi. Yang baca khutbah ni warga emas, nak pi gangsa lah. Dapat-dapat kita orang Islam kena komentot dengan Allah, komentot. Jambu ayam adalah komentot. Tak boleh pi bahasa-bahasa lagu ni. Saya pun tadi duk, apa dia nak cakap ni? Rupanya Sweden. Saya pun baca tak lepas tadi, budak bini tolong. Tak mahu terendah lah kat hamba tadi kan. Saya pun tak lepas. Apa ni sin waw ia dal nun. Sin pukir waw, waw pukir dal, sangka kan. Panjang-panjang keluar sikit kan. Bini kata, abang bukan tu Sweden tu. Oh Sweden, hang lagi jawab dia aku nah. Kata kat dia, Sweden lah tu. Dia buat pasal. Orang Jepun dia kata, satu kali. Orang Jepun cerita Quran tu 49 dalam bahasa Jepun sekali dia kata. Orang Cina 4 kali. Orang Hindu 1 kali. Orang Punjab sebanyak 5 kali. Ha tu dia. Tu dia dia kata. Ha? Ha tengok orang Melayu apa dia nak kata sekali. Ha apa dia nak kata ke orang Melayu? Tapi orang Melayu tak masuk sini kan. Tak masuk dong sekong. Ha. Maka dengan banyak bilangan tersebut, nyatalah bahawa telah banyak di antara bangsa-bangsa di dunia ini telah mengenai isi kandungan Quran yang mulia secara ilmiah. Semua bangsa dah kenal Quran. Tapi bangsa kita umat Islam di tanah Melayu masih banyak yang tak dapat mengetahui oleh kerana belum ada salinan terjemahan yang utama tafsirnya. Tak ada lagi. Tahun 49 tak ada lagi ni. Mungkin ada kot jenis Jawi pekat campur Arab ni. Cakap Jawi dua patah, Arab keluar. Jawi dua patah, Arab keluar. Oh, itu siapa nak baca tak lepas kan? Macam kita baca Matru'ul Badrain. Jawi pekat ni. Jenis dia bukan kira huruf, dia kira baris. Muka dia buah mim dengan kap. Apa ni? Buah jadi bukan dia pakai huruf, dia pakai baris. Kita mim waw kap alif. Muka. Hak yang rendah sikit, mim waw kap lah. Muka. Ni mim dengan kap. Ni apa dia? Mak. Mak. Muka. Pakai baris. Mim di atas kap, kap depan. Muka. Tu pun Tok Guru tolong abang ni muka dia kata. Bukan Mika, muka dia kata. Oh baru tahu muka. Lagu tu punya Jawi duk ada tak lepas eh? Tak lepas. Maka dia kata tengok, dia kata tahun 49 tak ada. Oleh kerana inilah, maka dengan harapan semata-mata pertolongan Allah Azza wa Jal, dia kata dengan harap kepada Allah Ta'ala, dia khetiak dengan seboleh-boleh mengeluarkan tafsir ini, iaitu tafsir Al-Quran Al-Hakim, dengan berpedomankan daripada tafsir-tafsir karangan ulama-ulama Islam di zaman yang lalu dan zaman sekarang. Dia nak buat ni pun dia ada rujukan dia. Dan untuk memudahkan para pembaca yang terhormat, maka saja diringkas kandungannya untuk diterangkan pada mula-mula makna ayat. Saja dia buat lagu tu. Dia tulis dalam bahasa Arab, matan Arab, ayat-ayat Quran, lepas tu dia terjemah secara apa nama, secara ijma, secara pukul borong, lepas tu baru dia masuk satu-satu. Bismillah, bismillah tu makna apa, Ar-Rahman makna apa, Ar-Rahim, baru dia masuk secara detail, tetapi dengan kaedah yang pendek juga, dia tak mau panjang-panjang. Kemudian diterangkan pula kesimpulan faham dan maksud yang terkandung dalam ayat-ayat itu dengan cara yang sederhana. Moga-moga tuan-tuan pembaca akan dapat menerima tafsir ini dengan tangan yang terbuka. Itu diharap. Boleh terima kewujudan kitab yang macam ini. Dan kepada Allah diminta pertolongan dalam usaha melangsungkan keluaran sampai penghabisan. Dia buat sampai 30 juzuk. Sampai 30 juzuk. Dia minta kepada Allah supaya Allah tolong dan supaya menjadi amal salih yang berkekalan. Amin, kata dia. Ya Rabbal Alamin. Wassalam. Mustafa Abdul Rahman, Gunung Semanggui, Bagan Serai, Perak. Ni kita baca ni, yang kita duk baca ni, cetakan kelima pada tahun 1959. Dia tulis 49. Tahun 59 lepas 10 tahun cetakan kelima. Cetakan kelima. Mai kita tengok. Itu dia punya, dia punya mukadimah dia. Baik, kita tengok. Muka surat 5. Jadi ikhwan, bila kita baca, gopi banyak kedai, tak ada dah kerja apa ni. Tak ada orang cetak. Tak takut sahabat-sahabat beli tak mana, kan lama-lama punya. Lama punya, ni cerita lama punya. Baru ni tak tahu, kok boleh pakai step ke apa ke. Kan? Tak apa, cuba cari tengok kan, ada rokok, tak ada kedai ni, lintas jalan. Yang kata rokok tu, kedai ni tak ada, lintas jalan, sabung nyamuk. Kalau accident pun ingat, lillahi ta'ala syahid lah aku ni. Kan? Kita pun nak kenal lagu tu, usah juga. Tengok kalau tak dapat, pakai step lah. Ah, boleh boleh, nanti kita cari insyaAllah. Baik, tengok muka surat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dia start dengan suratul Fatihah Makkiyah wa ayatuha sab'un. Ha, dia nak cerita kata Fatihah diturunkan di Mekah, ayat dia ada 7 kata dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Fatihah turunnya di Mekah. Ayatnya sebanyak 7 ayat. Arti ayat, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Pemurah Penyayang. Sekalian puji-pujian bagi Allah, Tuhan bagi sekalian alam, yang pengasih, pemurah, penyayang, yang mempunyai, yakni memerintah hari kemudian, hari kiamat. Engkaulah yang kami sembah, yakni beribadat, dan engkaulah yang kami minta pertolongan. Tunjuklah kami jalan yang lurus, iaitu jalan mereka, yakni orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat atas mereka. Bukan jalan mereka, yakni orang-orang yang dimurkai atas mereka. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Perkenankan. Dia start macam tu. Lepas tu, baru dia start. Apa dia? Bismillah. Menyebut nama Allah. Baru dia nak, dia nak cerita. Jadi, ikhwan, surah Fatihah ini, dia surah yang pertama daripada 114 surah yang ada. Dia surah yang pertama. Fatihah bermakna pembuka. Letak depan, lepas tu baru Baqarah. Fatihah surah yang pertama. Dan Fatihah ni dia ada banyak kelebihan. Kita baca dalam tafsir, dia akan bagi tahu ke kita cerita tentang suratul Fatihah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut tentang suratul Fatihah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Ubay bin Ka'ab. Nabi cerita tentang Fatihah ni. Kata Ubay bin Ka'ab, hadis ni hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Kata Ubay bin Ka'ab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu fi Taurah wala fil Injil mithlu umul Quran wa hiya sab'ul matani wa hiya maqsumatun baini wa baina 'abd wa baina 'abdi wa li'ibad wa li'abdi ma sa'al. Hadis daripada Ubay bin Ka'ab, Nabi kata, ma anzalallahu fi Taurah wala fil Injil mithlu umul Quran. Nabi kata tak ada lagi, belum lagi dalam Taurat kah, dalam Injil kah, Allah buat turun satu kalimah seperti Allah buat turun dalam Al-Quran. Fatihah ni dia satu daripada yang melengkapi Quran. Bila turun Fatihah ni, Nabi kata cara dia turun, cara bahasa dia tak pernah turun macam tu dalam Taurat, dalam Injil. Wahiyya sab'ul masani, dia dipanggil 7 masani, 7 perumpamaan. Sab'ul masani, dia 7 perumpamaan. Nabi kata wahiyya maqsumatun baini wa baina 'abdi. Allah kata Fatihah itu dibahagi 2. Satu bahagian dalam Fatihah hak Tuhan, satu bahagian hak hamba. Wali abdi masa'al, dan hamba itu dia akan dapat apa yang dia minta dalam Fatihah. Maka itu satu daripada hadis yang dia mencatatkan kepada kita kelebihan. Maknanya hadis itu memberi pengakuan. Hadis itu takrir, suatu pengesahan Fatihah itu ada fadilah. Fatihah itu ada kelebihan dia. Lagi satu hadis, hadis Imam Bukhari cerita tentang seorang sahabat Nabi nama Abu Sa'id Al-Mu'alli. Abu Sa'id Al-Mu'alli, satu hari dia sembahyang. Tengah-tengah dia duduk sembahyang, Nabi panggil dia. Tengah-tengah dia sembahyang, Nabi panggil dia. Maka dia tak jawab, dia duduk sembahyang sunat. Habis-habis dia sembahyang, dia mai kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, inni kuntu usali. Aku tak jawab pasal aku sembahyang. Nabi kata kat dia, Nabi kata alam yaqulillah istajibu lillah wa li rasulihi iza da'akum lima yuhyikum. Nabi kata hang tak baca ke ayat 24 surah Al-Anfal? Allah kata kalau Allah dan Rasul panggil kamu, kamu kena jawab. Sebab Allah dan Rasul panggil kamu untuk menghidupkan kamu. Nabi kata kat dia apa? Nabi kata la uallimannaka suratan hiya a'zamu suwar fil Quran qabla an takhruja min al masjid. Nabi kata sehari sebelum hang keluar daripada masjid, hang peringat aku. Pasal aku nak bagi tahu kat hang ada satu surah dalam Quran yang surah itu menjadi surah kebesaran. Sekali lagi sebelum hang keluar daripada masjid, hang tolong peringat aku. Summa akhadha bi yadayya. Falamma arada an yakhruja qultu lahu. Bila dia nak keluar daripada masjid, yang kata Abu Sa'id Al-Mu'alla, Abu Sa'id Al-Mu'alla nak keluar daripada masjid, dia peringat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, hang kata nak bagi tahu satu surah yang ada kebesaran, apa dia? Nabi kata kat dia, la uallimannaka surah hiya a'zamu suwar fil Quran. Qal alhamdulillahi rabbil alamin hatta balagha walad dhalin hiya sab'u mathani wal Quranil azim alladhi utitu. Nabi kata surahnya aku maksudkan ni menjadi kebesaran bagi surah lain ialah alhamdulillah sampai walad dhalin. Nabi kata surah ini, Nabi kata dia dipanggil sab'ul mathani dan dia adalah Quran yang penuh dengan kebesaran yang diturunkan kepada aku. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi surah Fatihah ni memang diakui dia ada banyak kelebihan. Bahkan ulama tafsir seperti Imam Qurtubi yang kita duk baca tafsir dia ni, dia bawa satu cerita. Cerita daripada Mansur, daripada Mujahid, daripada Ibnu Abbas. Imam Mujahid ini belajar dengan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, inna iblisa la'nahu Allah ranna arba'a ranna hina lu'ina wa hina uhbita minal jannah wa hina bu'isa Muhammad wa hina unzilat fatihatul kitab wa unzilat bil Madinah. Ibnu Abbas kata iblis ni dia pernah riau 4 kali riau. Ranna iblis arba'a ranna. Iblis ni dia pernah menjerit 4 kali. Pertama dia menjerit hina lu'ina, bila Allah Ta'ala laknat dia, menjerit dia. Ini bukan hadis, ini adalah kata-kata Abdullah bin Abbas. Dia panggil asarul sahabat. Qurtubi simpan dalam tafsir dia. Bila Tuhan laknat dia, Allah laknat dia, dia menjerit. Wahina uhbita minal jannah. Kali kedua dia menjerit, lepas kena laknat Tuhan hambat dia keluar daripada syurga, dia menjerit. Kali ketiga, wahina bu'itha Muhammad, ketika dibangkitkan Muhammad sebagai Nabi, dia menjerit pula. Dan kali keempat dia menjerit, wahina unzilat fatihatul kitab, masa turun Fatihah, dia menjerit pula. Maknanya di antara surah-surah ni iblis tak suka dengar ialah Fatihatul kitab. Fatihah tu di antara surah yang ada kelebihan yang iblis dia tak mau dengar, dia meluat nak dengar, dia tak suka dengar. Dan Imam Qurtubi menyebut satu riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Kata Ali bin Abi Talib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul Kitab wa ayatul Kursi wa syahidallahu annahu la ilaha illahu wa qulillahumma malikal mulk, hazihil ayat mu'alliqat bil arshi laysa bainahunna wa bainallahi hijab. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata Nabi bersabda, Nabi kata Fatihah, ayat Kursi, ayat yang ke ayat yang ke-18 daripada surah Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illahu, dan ayat yang ke-26 daripada surah Ali Imran, qulillahumma malikal mulk. Empat ayat ni, Fatihah, ayat Kursi, syahidallah dengan qulillahumma malikal mulk, empat ayat ni digantung di arasy Allah. Di antara ayat ini dengan Allah tidak ada hijab. Siapa yang berwirid dengan ayat ini akan diterima semua doa dia. Allahu Akbar. Fatihah itu ada kelebihan dia. Fatihah itu ada kelebihan dia. Nabi menggunakan Fatihah ni, tapi Fatihah tu Nabi tak pernah guna sebagai wirid sembahyang, tak pernah. Tidak ada hadis menceritakan Nabi wirid Fatihah lepas sembahyang. Tetapi dibaca Fatihah ni sebagian masa nak tidur, apa nama gangguan daripada syaitan-syaitan dipakai. Macam wirid lepas sembahyang, dalam wirid-wirid Nabi dia Fatihah tak ada. Dia ayat Kursi, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, istighfar, qul wallah al-falah al-nas, yang tu ada. Fatihah? Fatihah tak ada. Tapi kita masa wirid ada Fatihah. Wa man tashallam minka salam, fa'alak, alfa'a'udzubillah. Lepas Fatihah berkata Kursi. Nabi tak pernah wirid lepas sembahyang dengan Fatihah. Maksud yang dia kata wirid doa tak tolak ni, wirid macam tadi ni lah. Tengok ada orang kena rasuk apakah? Bismillah. Baca Fatihah sambil waladhalin amin, buih kat telinga kan. Pasal apa? Pasal Abdullah bin Abbas kata apa? Menjerit iblis ni masa Fatihah turun. Menjerit. Menjerit. Baca Fatihah buih kat telinga dia. Tak payah duk kata apa. Aku tahu asyik usui hang, hang tak tahu asyik usui aku. Tak payah duk kata apa. Buih. Perlengkuk dia kata. Macam tu. Maka ini surah-surah yang ada kelebihan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis menyebut bagaimana surah Fatihah itu diturunkan kepada Nabi. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dia cerita, hadis Imam Muslim, dia cerita apa? Juga riwayat daripada wa zakara al-Baihaqi fi dalail an-nubuwah, satu hadis daripada Abu Maisarah Amru bin Syarahbil, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Khadijah, inni idza khalawtu wahdi sami'tu nida'an wa qad wallahi la khashitu an yakuna hadha amra, qalat ma'adha Allah ma kana Allah liyaf'alu bik, fa wallahi innaka la tu'addi al-amanah wa tasil rahim wa tasduqul hadis. Nabi satu hari Nabi mengadu kepada Aisyah, Nabi mengadu kepada Khadijah. Nabi kata kepada Khadijah, Nabi kata, inni idza khalautu wahdi sami'tu nida'an. Nabi kata, aku ni kalau aku duduk seorang-seorang, aku mesti dengar satu suara duk mai kat telinga aku. Aku dengar suara ni. Suara ni duk kata, bukan duk kata kat aku. Demi Allah, Nabi kata, aku cukup takut dengan apa yang ada ni. Aku takut dengan cerita ni. Khadijah bila dengar-dengar, Khadijah kata apa? Ma'azallah. Khadijah kata, da'ah. Ma kana Allahu liyaf'alu bik. Allah tak buat zalim ke hang. Fawallahi demi Allah Muhammad, innaka latu'addil amanah. Hang ni satu orang yang amanah. Sambung rahim. Cakap benar. Orang macam hang ni Tuhan tak buat. Tuhan tak buat lebih kurang. Tengok Khadijah. Khadijah sebelum dia menikah dengan Nabi, dia baca Taurat, dia baca Injil daripada Waraqah bin Naufal. dia ada ilmu. Khadijah ada ilmu. Kita ni kalau dapat anak perempuan tahun ni pula nama Khadijah. Ubah nama. Kan? Lagi Khadijah. Nama Khadijah ni kan? Itu nama penyanyi tu Khadijah Ibrahim. Bukan sebarang orang jadi penyanyi. Kan? Evergreen punya penyanyi Khadijah Ibrahim. Lebih baik daripada nama Sheila Majid. Walaupun Sheila tu maksud dia baik juga. Tapi Khadijah tu korang-korang bila kita tengok dia tu menyanyi. Oh, dalam tu menyanyi pun nama isteri Nabi. Adalah juga tu kan. Tapi kalau menyanyi depan kita ni Sheila, bini nama berapa nama Sheila? Tak ada dalam sirah. Bila kita pun nama Khadijah tu, adalah satu benda kuat. Kita nak pegang harap kita pada anak-anak ni. Buh nama Khadijah, buh nama Aisyah, Maimunah. Tapi nama-nama ni dia nama yang nama Maimunah semua geng anak-anak mami je. Mana nama Maimunah? Maimunah, Maimunah Begum, Maimunah B. Nama tu elok, dia bagi jahanam. Nama cantik, Maimunah. B tu pasal apa? Begum tu pasal apa? Tak usahlah Khadijah. Khadijah Salihah. Oh, sudah. Khadijah Husna. Oh, sudah. Al-Husna maksud dia apa? Janji syurga. Khadijah Husna. Khadijah ni Allah janji dia masuk syurga. Oh, ya Allah. Masuklah hati. Masuklah hati. Tapi nak buat lagu mana? Kita pun tak boleh nak beranak dah. Baru dengar malam ni. Mana nak kena menikah lagi satu pula lah. Pasal nak ambil sunnah tu. Bukan pasal apa pun. Tu nak hidupkan sunnah Nabi. Nak bagi anak Khadijah tu seorang lagi. Ha, macam tu. Jadi Khadijah ni kata kat Nabi. Tak salah ingat. Bukan-bukan. Maka Khadijah kata pada. Khadijah panggil kepada Abu Bakar. Khadijah panggil kepada Abu Bakar. Khadijah kata, ya Atiq. Itu nama samaran Abu Bakar di Mekah. Atiq. Ya Atiq. Izhab ma'an Muhammad ila Warqah Naufal. Bawa Muhammad ni jumpa Warqah bin Naufal. Sampai dekat Warqah bin Naufal, Nabi cerita dekat Warqah bin Naufal, iza khalautu wahdi sami'tu nida'an khalfi, ya Muhammad, ya Muhammad, fa'antalaqa hariban fil ardi, faqala la taf'al, iza ataka fathbut hatta tasma' ma yaqul, summa atini fa'akhbarani. Nabi cerita, Nabi kata, Warqah, bila aku duduk sorang-sorang, aku dengar ada suara belakang aku. Suara tu panggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi kata, aku takut, gerun dengar suara tu. Aku lari hariban fil ardi. Aku lari sungguh-sungguh sampai tercabut. Tali kasut tu, aku lari. Aku takut. Warqah kata, iza ataka fathbut. Jangan lari, Muhammad. Kalau suara tu mai lagi sekali, jangan lari. Fathbut. Berdiri tahu situ. Hatta tasma' ma yaqul. Dengar apa dia nak kata sampai habis. Lepas tu mai cerita kat aku. Nabi pegang cakap Warqah ni, Nabi duduk sorang-sorang, dengar pula suara. Suara tu suara Jibril. Ma. Apa suara tu kata? Suara tu kata, "Falamma khala, falamma khala nadahu ya Muhammad." Duduk sorang-sorang, dengar suara panggil. "Ya Muhammad." Nabi tak lari. Takut pun takut. Tak lari. Tiba-tiba suara tu kata, Qul bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Hatta balagha waladhalin. Qul la ilaha illallah. Rupanya suara Jibril nak menurunkan fatihah kat dia. Lepas daripada bawa ikhra' bismi rabbikal ladhi khalaq. Jibril kata, Muhammad, katalah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, sampai waladhalin. Qul, kata Muhammad, la ilaha illallah. Nabi pun ikut. Habis suara tu hilang, Nabi lari pergi cari Warqah bin Naufal. Dia tua masa tu. Dalam hadis Imam Bukhari cerita, mata dia ni rabun, dia tak nampak pun muka Muhammad. Tua, patih umur dia. Tapi Taurat dengan Injil dalam kepala. Nabi pun lari-lari temengah-temengah menjumpa Warqah. Nabi kata kepada Warqah, Nabi ceritalah. Suara tu mai pula, dia ajak benda ni kat aku. Warqah dengar-dengar, faqala lahu Warqah. Warqah kata dekat Nabi, abshir summa abshir. Warqah kata, gembiralah kamu, gembiralah kamu, kata Warqah. Fa ana ashhadu annaka alladhi bashara bihi Isa ibn Maryam wa annaka ala mithlu namus Musa wa annaka nabiyyu mursal wa annaka sawfa tu'mar bil jihad ba'da yawmika hadha wa in yudrikni zalika la ujahidanna ma'ak. Warqah kata dekat Nabi, gembiralah kamu, gembiralah kamu. Aku menyaksikan sesungguhnya engkau lah yang telah disampaikan khabar oleh Isa bin Maryam. Hanglah orang yang ditulis dalam Taurat, dalam Injil, Isa putera Maryam telah cerita hang nak mai. Warqah kata dekat Nabi, wa annaka ala mithli namus Musa. Tu suara yang mai dekat hang tu, suara yang sama pernah mai dekat Musa alaihi salam. Tapi nama dia Namus. Jibril dipanggil dengan nama Namus kepada Musa. Kata Warqah, wa annaka nabiyul mursal. Hang adalah nabi yang diutuskan. Warqah orang mula tahu kata Muhammad itu nabi. Wa annaka sawfa tu'mar bil jihad ba'da yaumika hadha. Lepas daripada Fatihah ni turun, akan turun pula ayat suruh hang berjihad lepas ni. Hey Muhammad, hang jaga baik-baik. Wa iyudrikni zalika. Kalaulah si tua bangka ini, kata Warqah, dia kata sendiri dia, kalau aku yang tua ini hidup lagi, la ujahidanna ma'ak. Aku akan tolong dakwah hang Muhammad. Aku bersama dengan hang Muhammad. Kata Warqah kepada Nabi, engkau akan disakiti oleh kaum engkau, wahai Muhammad. Nabi kata pada Warqah, kaum aku akan hambat aku? Ya, kata Warqah, seperti mana kaum dulu telah hambat Nabi-Nabi dulu. Allahu Akbar. Dan sahih Bukhari, cerita hadis daripada Aisyah, Warqah menangis depan Nabi. Warqah kata, Muhammad, telah turunlah satu surah yang surah ini tidak pernah turun sebelum ini. Tidak syak lagi. Hanglah Nabi akhir zaman. Nabi tak boleh fikir, pasal apa kau maku nak bunuh aku? Pasal apa kau maku nak hambat aku? Warqah kata, hang akan tengok seperti mana Nabi dulu kena. Hang akan kena. Dan hang akan tinggal bumi ini, Muhammad. Masa itu Nabi lari-lari, Nabi tengok Kaabah. Nabi tengok-tengok Kaabah, yang mata Nabi turun. Nabi kata, adakah nanti mai satu masa kita kena berpisah, Nabi kata. Nabi tengok Kaabah, Nabi menangis. Adakah akan datang satu masa kita kena bercerai dua orang? Nabi menangis depan Kaabah. Itulah di antara hadis yang menceritakan bagaimana surah Fatihah diturunkan kepada Nabi. Ada lagi satu hadis pula cerita. Itu hadis daripada Ibnu Abbas. Hadis ini juga hadis sahih, riwayat daripada Imam Muslim. Yang turun Fatihah mula tadi ini, diturun secara, orang kata, secara kasar. Diturun secara kasar, masa itu dia turun bismillah, alhamdulillah. Dia tak turun dengan fadilat lagi, dia turun matan surah saja. Hadis Imam Muslim menceritakan, kata Ibnu Abbas, bainama Jibril qa'idun 'inda an-nabi sami'a naqidan min fawqi farafa'a ra'sahu faqala hadha bab min as-sama'i futih al-yawm lam yuftah qad illa al-yawm fanazala minhu malak faqala hadha malak nazala ila al-ardi lam yanzil qad illa al-yawm fasallama wa qala abshir bi nurayn utitaha lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatim suratul baqarah lam taqra bi harfin minha illa u'tita. Satu lagi hadis cerita. Hadis ni pula cerita kelebihan Fatihah. Hadis Warqah tu cerita macam mana Fatihah diturunkan. Ini pula kelebihan. Satu hari Nabi duduk dengan Jibril. Nabi duduk dengan Jibril. Tiba-tiba Nabi dengan Jibril dengar satu bunyi kuat daripada sebelah langit. Maka Nabi dengan Jibril pun dongak tengok ke langit. Jibril kata dekat Nabi, "Hadza ba' minas sama." Itu bunyi pintu langit. Pintu langit itu tak pernah dibuka sebelum ni. Melainkan hari ni aja dibuka, Muhammad. Tiba-tiba turun satu malaikat. Malaikat itu turun. Dan malaikat itu kata Jibril, dia tak pernah turun di bumi sebelum ni. Hari ni dia turun. Bila malaikat tu turun, malaikat tu bagi salam kat Nabi. Malaikat tu kata sepatah pada Nabi, abshir binurain, gembiralah kamu Muhammad, diturunkan kepada kamu dua cahaya di muka bumi. Hari ini Allah nak bagi dua cahaya dekat hang Muhammad. Pegang dua cahaya ni elok-elok. Dan cahaya ni belum pernah diturunkan kepada Nabi sebelum daripada engkau. Apa dia? Cahaya yang pertama, cahaya suratul Fatihah. Allahu Akbar. Ni hadis sahih cerita kita kena ambil eh. Hadis-hadis yang senada dan seirama dengannya duk meleguleng kita tak mau. Siapa baca Fatihah, Allah bagi cahaya kat dia. Dan cahaya tu turun bersama dengan malaikat, tak pernah turun sebelum ni. Abshir binurain, gembiralah dengan dua cahaya, cahaya Fatihah dan lagi satu cahaya khawatim suratul Baqarah, dua ayat akhir daripada surah Baqarah. Allah, dua ayat akhir daripada suratul Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi sampai habis. Jangan tinggal, ayat tu ada cahaya. Baca Fatihah, baca ayat tu, ada dua cahaya. Allah Ta'ala akan berkelilingilah. Dan dua cahaya itu amat-amat dibenci oleh iblis, laknatullah alaih. Kata malaikat ini, lan taqra' biharfin minha. Siapa yang baca Fatihah, siapa yang baca satu huruf dari Fatihah, satu huruf daripada dua ayat akhir suratul Baqarah, illa melainkan u'titahu, Allah Ta'ala akan bagi apa yang dia minta lepas dia baca dua surah tu. Apa yang kita minta? Satu gamak ni kot nak orang tua dulu-dulu lah kan. Bila dia nak baca doa apa, dia start dengan Fatihah. Al-Fatihah. Baru kita doa. Gamaknya lah. Mungkin dia faham dari sini. Gamaknya. Tapi kita tak pernah jumpa lah Nabi sendiri Fatihah baru doa. Tak, Nabi doa ni dia alhamdulillah, selawat dia macam tu. Tapi bila dalam kita kesusahan, wirid dengan Fatihah. Wirid, ambil Fatihah tu buat wirid. Bawa kereta baca Fatihah nak tidur, buat dia wirid pasal dia ada cahaya. Dia ada cahaya. Dan siapa minta kepada Allah dengan suratul Fatihah, Allah Ta'ala tidak akan tolak permintaan dia. Dan Imam Qurtubi sebut dalam tafsir dia, kata Imam Qurtubi, Fatihah itu di sisi para ulama tafsir dia dipanggil dengan 12 nama. Fatihah tu di sisi ulama tafsir dia dipanggil dengan 12 nama, kata Qurtubi. Yang pertama, Fatihah itu dipanggil dengan nama surah as-salah, surah sembahyang. Pasal tak ada sembahyang tak baca Fatihah, maka dia dipanggil dengan nama as-salah. Yang kedua, Fatihah dipanggil dengan surah al-hamdu. Kita boleh panggil dengan macam-macam ni. Kita buat sehari je diurah-urah pula. Tuan-tuan, mari kita start majlis kita dengan surah as-salah. Punggah, surah apa pula ni, ini nak baca. Oh, punya Fatihah lah. Nama yang ada tu. Dia dipanggil dengan surah al-hamdu. Dia dipanggil dengan nama Fatihatul Kitab. Yang keempat, dia dipanggil dengan nama Ummul Kitab. Yang kelima, dia dipanggil dengan nama Ummul Quran. Yang keenam, dia dipanggil dengan nama Al-Mathani. Yang ketujuh, dia dipanggil dengan nama Quranul Azim. Yang kelapan, dia dipanggil dengan nama Ash-Shifa. Yang kesembilan, dia dipanggil dengan nama Ruqyah. Yang kesepuluh, dia dipanggil dengan nama Surah Al-Asas. Yang kesebelah, dia dipanggil dengan nama Surah Al-Wafiyah. Dan yang kedua belas, dia dipanggil dengan nama Surah Al-Kafiyah. Tiap-tiap nama tu ada cerita, ada hadis yang dia bawa sebagai sandaran dia. Bahkan dia buat satu hadis, riwayat daripada Ad-Darimi, hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Nabi kata apa? Fatihatul Kitab Shifa'un min kulli sam. Nabi kata apa? Nabi kata Fatihatul Kitab. Nabi kata Fatihah tu dia adalah ubat bagi racun bagi kita. Racun, siapa kena racun baca Fatihah. Lega tak lega itu menjadi hak mutlak Tuhan. Tapi tak salah kalau orang sakit ni kita pimbuh Fatihah, kena tidak salah. Dan ayat kita baca hadis kan, ayat liang. ambil ayat liur, letak tangan, ambil jari telunjuk, bagi kena ayat liur, lepas tu letak tangan ke tanah, letak di kawasan kawan yang sakit, baca satu doa. Sabit daripada hadis Imam Muslim. Boleh baca Fatihah saja. Imam Bukhari buat bab tentang ruqyah, tentang surah-surah yang boleh dibuat sebagai sebagai ruqyah, sebagai jampi menjampi pada orang yang sakit, orang yang kena apa nama black magic ni semua ni. Boleh. Black metal tak boleh, black magic boleh. Boleh duk pergi jampi-jampi, boleh. Fatihah, insya-Allah Fatihah boleh buat. Tapi takat yang Nabi bagi tahu sudah, ha. Jangan duk pergi buat nasi tambah takat Nabi. Nabi kata baca Fatihah. Kita pula ambil betul, ambil sirih, sirih mu sirih Melayu, sirih Keling tak mau. Sirih pada dua jenis, betul tak? Sirih Melayu, sirih Keling. Sirih Melayu dia cerah sikit, sirih Keling dia green tu, green tu. Nama sirih Melayu. Muka ada gambir yang ada. Tak ada. Nabi kata Fatihah, Fatihah sudah lah. Ambil Fatihah ambil. Habatus Sauda. Asal, madu. Madu, Habatus Sauda. Nabi kata ubat. Makan madu. Cukuplah. Nabi kata, apa Nabi kata? Kita kena belajar beriman dengan bahasa apa? Main siapa agak pula ada. Ni kopi ni campur Habatus Sauda, campur madu. Siapa Nabi kata pelah campur-campur ni? Yang ni kepala orang berniaga. Nabi kata Habatus Sauda tak ada campur apa lah. Habatus Sauda saja jumpa telan. Kita pergi berharap kan dia jual satu botol-botol besar lagu ni. Dia kecil aja halus, dia tumbuk. Kita buat lagu tu, dia berimpun 10 biji lah atas jari kita. Tak atas lidah kita, makan lah Habatus Sauda. Tapi dia panas. Dia panas. Tapi Nabi kata apa? Habatus Sauda tu ubat bagi segala penyakit. Ubat. Asal. Bukan kata hadis. Quran sebut sendiri. Daripada perut madu tu. Allah kata, wa auhayna ila nahli. Kami wahyukan kepada lebah. Supaya dia pergi cari apa nama pokok-pokok yang ada di jurang-jurang bukit. Daripada perut dia, dapat keluar madu. Yang menjadi ubat bagi manusia. Nabi kata madu. Cukup tu saya tanya lah pokok taulang ke, taulang tiga ke, taulang empat semambu ke, tak sah lah. Madu tu. Ambil madu tu makan lah. Dia tak ada apa. Madu, madu tu ubat. Bismillah, makan, ini adalah hati. Nabi sebut benda tu. Aku nak makan. Pasal Nabi sebut dia ubat. Makan lah. Tak ada, ada pencampur kismis pula. Yang tu sendiri punya hadis duduk di belakang. Ya, dah kismis tu pi jampi pula. Siapa suruh jampi? Nabi tak suruh jampi. Nabi kata makan asal. Hadis Imam At-Tirmizi dalam bab tib, bab perubatan. Satu sahabat nak jumpa ya Rasulullah, nu abang aku sakit duk melumpuh, sakit perut. Dia nak repeat cerita dia. Nabi kata tak apa, ambil madu bagi dia makan. Dia pun lari pi suap madu kat abang dia. Duduk 15 minit dia main pula. Ya Rasulullah tak lega. Tak apa, Nabi kata bagi lagi satu jam jah. Pisuak pula satu jam jah. Main pula ya Rasulullah aku tengok lagi sakan sikit ni. Nabi kata bagi madu ke dah. Jadi tiga kali dia duduk pergi balik. Kau ni kata ya Rasulullah sakit lagi teruk. Dia habang sakit lagi teruk, Nabi marah. Nabi kata dusta perut abang kamu. Benar Allah dan Rasul. Dusta perut abang kamu. Bagi makan madu. Bagi makan madu. Dia main kali keempat. Tak ada Nabi nak kata dusta perut abang dah. Dia kata sihat elok dah. Sihat elok dah ya Rasulullah. Hadis itu hadis Hasan Sahih. Riwayat At-Tirmizi. Madu. Tapi ada juga makanan Nabi tak sebut dia ubat. Mungkin dia boleh jadi ubat. Tapi Nabi tak sebut. Macam apa? Macam buah kurma. Nabi tak sebut dia ubat. Tetapi kajian semasa menunjukkan kurma tu ada kelebihannya. Tetapi dia dikaitkan dengan dalil-dalil yang umum, bukan dalil yang khusus. Pasal apa Nabi suka buka puasa dengan kurma, perut kosong. Dia ceritalah vitamin-vitamin yang ada dalam kurma. Tapi Nabi tak pernah cerita. Kurma tu kalau sakit apa akan makan tak, Nabi tak pernah cerita. Tetapi Allah mentakdirkan semua makanan Nabi dia ni ada fadilah. Tetapi yang Nabi sebut dengan mulut dia, itu kena kita peganglah. Ayat Zamzam. Nabi sebut dengan mulut. Ada barakah, Nabi kata. Ada ubat ayat Zamzam. Makan ayat Zamzam. Bismillah. Macam-macam doa orang nak kubur kat Zamzam. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Kan? Ada yang bismillahilladzi la yadurru. Nabi tak jang. Bismillah aja. Minum Zamzam. Dia ubah. Ada pula dia tawar, dia ambil ayam, dia tawar. Membuat ayam aku ni, buh dalam jubah. Punya raplah, dia pun macam tu dalam jubah. Tawar. Dia panggil ayam tawar. No. Di Selangor orang duk jual. Satu botol dah kena RM20 ayam tawar. Siapa yang jual? Al-Ustaz Al-Kabir. Yang jual ni. Bukan kata Khabir Khan daripada Pakistan. Man. Dia kata ayam ni ada kelebihan, ayam tawar. No. Kepiah ni, tawar. Daripada RM5 jadi RM15. Kepiah tawar. Tu kalau bawa rokok. Hanya aku ikat sebatang ni. Rokok tawar pun tu lah. Anak rasa sikit. RM25 sebatang. Benda Nabi tak sebut, jangan orang merepek lah. Yang Nabi sebut, pegang lah tu. Apa dia? Zamzam, Nabi sebut. Madu, oh ya, Nabi sebut. Quran sebut. Apa dia? Habatu sauda. Oh, Nabi sebut. Benda-benda Nabi sebut. Benda Nabi tak sebut, yang tu berdasarkan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi, bukan secara, apa nama, secara khusus, tapi dia, tiap-tiap benda itu ada fadilat dia. Yang tu atas kita lah. Tapi yang Nabi sebut ni, demi Allah, kita kena percaya dia ada kelebihan. Tapi kelebihan dia macam Nabi terang lah. Macam Nabi terang. Nabi makan susu kambing. Tapi Nabi tak beritahu susu kambing tu ada apa. Nabi tak abang. Orang hari ni punya apa? Duk bis longkak, selongkak, selongkak. Wuih, susu kambing ni baik. Duk nombor dua lepas susu ibu. Oh, tak ada apa kolesterol. Ha, dia pergi cari. Bila dia pergi cari, ha, dia mula otak kalkulator merah. Ni kalau buat menera sempoi ni, kotak RM30 kan? Ha, dia pun susu kambing, tang label tu dia bubuk. Susu kambing, minuman sunnah para Nabi. Amboi. Hang nak menega, hang menega. Tapi Nabi tak pernah beritahu susu kambing tu apa kelebihan dia. Tapi Nabi makan susu kambing. Nabi makan susu kambing. Nabi makan buah temikai. Buah temikai Nabi makan. Nabi makan apa? Nabi makan bali. Bali rebus itu. Nabi makan. Nabi makan lobak putih. Tapi Nabi tak beritahu lobak putih itu apa kelebihannya. Nabi pernah makan rutab, anggur yang apa-apa ni, kurma yang basah sikit. Nabi pernah makan tamar, kurma yang jemur ni. Nabi pernah makan balah. Balah, balam ha, balah apa? Kurma putih. Tapi Nabi tak pernah beritahu kurma putih kelebihan tu. Nabi makan tu pasal apa? Pasal lidah dia boleh terima, badan dia tak ada sakit apa? Bismillah dia sapu. Bismillah dia sapu. Dia tak abang apa. Jadi yang Nabi tak abang, semasa lah akan boleh membuktikan. Macam bawang. Dan bawang ni ada kelebihan dia. Kacang. Hari ni orang kata kacang ni ada bagus punya vitamin. Tak tahulah vitamin apa. Tapi Nabi tak abang pula. Tapi tak apa, makanlah. Makanlah. Kut badan kita korang apa-apa, makan benda tu boleh tambah orang kecil manis apa. Apa dia tak ada dalam badan ni? Apa dia panggil? Kuat WC yang beli ya? Apa? Yang dia duduk injek tu dia panggil apa? Insulin. Insulin korang. Mungkin boleh dia makan apa-apa insulin. Bukan? Buat isap okok insulin dia cover balik. Kajian semasa lah. Ah, tak apalah, ada-ada kajian apa-apa. Tapi kita tak boleh tolak yang Nabi sebut dengan mulut itu. Itu nombor satu. Itu nombor satu. Terima benda tu dulu. Dan terima, jangan pergi tokok tambah apa. Terima lagu tu. Jumpa madu, bismillah. Tanya, ni madu ke gula merah ke? Tanya tu dulu. Takut dia pergi tuang gula merah? Apa makan madu kena kecil mana? Gula merah dia pergi tuang. Apalah ni daun apa? Daun stevia. Ada biasa dengar? Tak biasa dengar. Ha? Daun stevia. Kan? Yang boleh kata gula. Nabi tak pernah beritahu sebiah ada kelebihan. Nabi pun tak tahu daun sebiah. Tapi boleh tak kita terima sebiar ada kelebihan? Ni kita boleh terima kajian semasa. Pasal apa? Likulli syai'in fadilah. Bagi tiap-tiap makhluk yang Allah Ta'ala buat ni ada istimewa dia. Hatta batu Tuhan buat, dia ada istimewa lagu dia. Tuhan buat batu, batu duduk dalam sungai. Batu tu bagi air sungai jadi jernih, dia jadi penapis air sungai. Tu kelebihan dia. Cantik tengok batu. Kita pun suruh tangan angkat-angkat batu, dandan air jadi keruh. Itu kelebihan batu duduk dalam air. Kita hak mangkuk ayun ni pi ambil batu, pi binu air batu tu pula, terus kena batu karang. Baru ada akal. Punya otak kita ni duk pi. Ha, jadi Fatihah ni dia di antara nama dia dipanggil dengan nama Ruqyah. Surah yang boleh kita guna untuk jampi orang. Bismillah. Mai anak-anak siapa duduk kata ni tak boleh tidur malam, tak boleh tidur malam. Kita duduk tengok dengan tangkai hitam melilit dah badan budak ni. Pegang tangkai tu rabut buang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai waladhali. Amin. Tidur balik. Dia kata ni tak boleh tidur pula. Mai lagi sekali aku buat. Lagi sekali menyembuh dengan ha, dengan anak ha membuih dua-dua sekali. Jadi kita buat takat mana yang ada dalam sunnah Nabi. Ha, itu kita baca hadis yang dibuat oleh Imam Qurtubi dalam tafsir dia berkenaan dengan kelebihan dan macam mana Fatihah itu diturunkan. InsyaAllah lepas ni kita akan tengok Fatihah itu apa maknanya. Kita akan ambil tafsir Qurtubi sikit, Ibnu Kasir sikit, Tabari sikit. Untuk tengok apakah yang ada dalam surah Fatihah. Malam ni cerita kelebihan dia saja. Ha? Wallahu a'lam. Ada soalan? Maksud sahabat macam mana? Ada, bukan, itu daripada Quran. Ah, walaqad ataika sab'al mathani wal Qur'anul 'azim. Ah, dia merujuk pada Fatihah, kami turunkan kepada engkau 7 yang ulang. Sab'ul mathani daripada surah Al-Hijr. Pasal dalam 7 ayat Fatihah tu diulang dalam salat. Satu. Kemudian makna dia tu dia berulang tapi dengan sirah yang berbeza-beza. Maka Allah sendiri bubuh nama Fatihah tu dengan nama Sab'ul Mathani. 7 lafaz yang diulang. Ha, pasal tu Qurtubi sebut tadi salah satu nama dia Al-Mathani. Diulang. Ha, nanti kita akan tengok dalam surah Al-Hijr tu apakah ulama tafsir sebut, insya-Allah. Wallahu a'lam.